Cicilane. Cicilane anyong ora peduli. Kontan utang apa kontan apa utang. Ora urus ngertine anyong nunggang. Kekelan beteng enyong konceng nemburi. Hati re enyong masih pada iri. Kong enyong baen anu lagi ketemben. Pancen dasar re ngiler kawit gemien. Cicilane pimpira cicilane.